Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani akhawati azzakumullah. Yani masih dalam keterangan al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala berkaitan dengan Al-Qur'an kalamullah. Sudah kita sebutkan makna kalam, juga sudah kita sebutkan makna Al-Qur'an, dan juga telah kita bacakan apa yang dinukilkan oleh penulis yang beliau ambil dari Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim, guru beliau rahmatullahi ta'ala, tentang pernyataan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi kata beliau di sini, jadi perkataan ini beliau ambil dari Al-Imam Al-Hakim, penulis daripada kitab Al-Mustadrak yang mana kita sebutkan, dari Al-Imam Ibn Khuzaimah. Jadi ini perkataan Ibn Khuzaimah, yakni athar dari Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung, dan tidak diterima persaksiannya, tidak dikunjungi ketika sakit, tidak disolati apabila mati, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan dia diminta untuk bertaubat. Apabila dia bertaubat, maka itu yang diharapkan, dan apabila tidak, maka lehernya dipenggal. Dan ini hukumnya hukuman murtad. Dan ini sekali lagi jumhur ulama salaf mengkafirkan Jahmiyah, mengkafirkan kelompok Jahmiyah yang bulat, tentunya yang bulat, yang melampaui batas. Dan dah kita sebutkan berkaitan dengan Jahmiyah dalam bab Al-Quran ini ada tiga, sebagaimana dah kita sebutkan, yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yani yang pertama, yang menyebutkan Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, yang mengatakan lafaz, yakni bacaan Quran itu adalah makhluk. Kemudian yang ketiga, tawakuf, yakni tidak komen apakah kalamullah atau bukan. Jadi ini adalah tiga mazhab di dalam yakni Al-Quran. Tiga mazhab dalam Al-Quran yang berkaitan dengan yakni kelompok yang menyimpang tentunya. Jadi dah kita sebutkan makna kalam Imam Ahmad rahimahullahu taala yang kita bacakan dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Maknanya Jahmiyah yang bulat, Jahmiyah yang asalnya itulah yang dikafirkan oleh para ulama, dan itulah yang dimaksudkan di sini, yakni mereka-mereka yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Adapun yang mengatakan Al-Quran, bacaan Al-Quranku, kemudian dia tidak yakni komen apakah Quran itu kalamullah atau tidak, maka ini disebut Jahmiyah oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, tapi dalam bab ini yakni mereka terpengaruh oleh pemahaman Jahmiyah dalam bab ini. Dan ini perkataan Ibn Khuzaimah rahimahullahu taala tadi yang kita bacakan sangat tegas dan keras terhadap ahlu bid'ah. Ini yang kita ingin sampaikan, bahwasanya ulama salaf tidak main-main dengan ahlu bid'ah. Sebab itulah banyak di antara athar-athar para ulama salaf, di antaranya di sini Ibn Khuzaimah, kemudian juga yang dinukilkan oleh para ulama yang menulis berkaitan dengan i'tiqad ahlu sunnah, misalnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam Syarh Sunnah misalnya menukilkan kalam para ulama salaf, kalam para ulama salaf yang berkaitan dengan mauqif, sikap terhadap ahlu bid'ah, sikap terhadap ahlu bid'ah. Jadi ini tidak main-main. Jadi barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah. Tayyib satu. Habis itu kalau sudah dia kafir, maka hukuman kafir yakni ditatbik, dipraktikkan kepada mereka-mereka. Yakni tidak disolati. Habis itu kalau yakni diminta tobat kepada diminta tobat, kalau dia tobat maka dia tidak dibunuh, tapi kalau tidak maka dia dibunuh. Baik. Dan ini yang sampai di sini pada pertemuan yang lalu kita sebutkan dan kita habiskan membaca, dan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan kali ini. Nah. Adapun tentang lafaz. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni rahimahullah, adapun tentang pelafazan dengan Al-Qur'an, maka sesungguhnya Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani rahimahullah telah menjelaskan dalam risalahnya yang beliau susun dalam bentuk jailan, dan yang risalahnya yang beliau susun untuk penduduk jailan. Beliau berkata, sesungguhnya barang siapa yang berpendapat bahwa lafaznya dengan Al-Qur'an adalah makhluk dan yang ia maksudkan adalah Al-Qur'an itu sendiri, maka dia telah mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ibnu Mahdi At-Tabari mengatakan dalam kitabnya Al-Itiqad yang dia tulis untuk penduduk negeri ini, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, wahyunya, sesuatu yang telah diturunkannya, perintah dan larangannya, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Dan Al-Quran yang terjaga di dalam dada-dada kita, dibaca dengan lisan-lisan kita, tertulis di musab-musab kita adalah kalam yang Allah berbicara dengannya. Maka barang siapa yang mengatakan Al-Quran yang kulafadzkan atau lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah orang yang bodoh lagi sesat dan kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Jadi di sini dinukilkan oleh penulis lagi berkaitan dengan hal ini. Kata beliau, fa ammal lafdhu bil Qur'an fa inna Syekh Abu Bakar Al-Isma'ili Al-Jarjani dzakara fi risalatihi allati shannafaha li ahli Jailan. Jadi adapun tentang pelafazan Al-Qur'an yakni bacaan Al-Qur'an itu, maka Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jarjani telah menyebutkan, menjelaskan dalam risalahnya yang beliau susun untuk penduduk Jailan. Beliau berkata, sesungguhnya barang siapa yang berpendapat bahwa lafaznya dengan Al-Quran adalah makhluk dan yang dia maksudkan adalah Al-Quran itu sendiri, maka dia telah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi ini mulai, yakni Imam As-Sabuni rahmallahu ta'ala menukilkan daripada ulama salaf. Dan sekali lagi kita ingatkan, ini yang menjadi keistimewaan kitab ini, bahwasanya beliau nukil dari imam-imam terdahulu, dari imam salaf. Jadi beliau nukilkan di sini dari Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Ismaili, ini ulama dari golongan mazhab Syafi'i. Beliau bernama Ahmad bin Ibrahim, meninggal tahun 371 Hijriah. Jadi Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jarjani Ahmad bin Ibrahim Asy-Syafi'i, meninggal tahun 371 Hijriah. Dalam risalahnya, jadi risalah beliau memiliki kitab, nama kitab beliau I'tiqad A'immatul Hadis. Beliau memiliki kitab I'tiqad A'immatul Hadis, itu nama kitab beliau. Jadi kitab i'tiqad berkaitan dengan akidah. Nah, di situ beliau jelaskan berkaitan dengan hal ini, bahwasanya seperti yang disebutkan di sini, man za'ama anna lafzahu bil Qur'an makhluk yuridu bil Qur'an faqad qala bil Qur'an. Barang siapa yang berpendapat, yang mengatakan bahwa lafaznya dengan Al-Qur'an, yang bacaannya dengan Al-Qur'an adalah makhluk dan yang dia maksudkan adalah Al-Qur'an itu sendiri, maka dia telah mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi ini alaikumussalam. Jadi di sini ayo ikhwah, Penulis rahimahullah ta'ala mulai masuk kepada masalah lafziyah. Masalah lafziyah. Jadi dah kita sebutkan di awal pada pertemuan lalu masalah lafziyah. Jadi ini adalah salah satu di antara bagian Jahmiyah dalam bagian Jahmiyah dalam Al-Qur'an seperti yang tadi kita sebutkan kalam Imam Ahmad, bahwasanya Jahmiyah dibagi menjadi tiga, kata beliau. Jahmiyah dibagi menjadi tiga. Yang pertama yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Yang kedua yang mengatakan lafazku dengan Al-Qur'an, yakni bacaanku dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Yang ketiga yang no comment, yang tidak berpendapat apakah kalamullah atau tidak. Jadi ini yang disebut lafziyah. Baik. Kalau yang no comment tadi, yang tidak ada komen tadi disebut waqifiyah. Disebut waqifiyah. Jadi lafziyah, jadi kelompok lafziyah, terus kelompok waqifiyah. Di waqifiyah daripada waqaf. Stop. No comment di situ dia. Baik, nah di sini sekarang lafaz yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa yang dimaksud dengan lafaz di sini adalah mereka-mereka yang mengatakan lafaz, baik, lafaz bacaan itu adalah makhluk. Dan ini kita rincikan, kalau yang dimaksudkan adalah makharijul huruf, baik, tempat keluarnya huruf-huruf Al-Qur'an itu yang merupakan perbuatan daripada makhluk, maka benar maksudnya makhluk. Tapi kalau yang dia maksudkan adalah Al-Qur'an itu sendiri, maka ini telah menyelisihi. Ini telah menyelisihi. Dan ini yang ditutup oleh Imam Ahmad. Jalan-jalan semacam ini yang ditutup oleh Imam Ahmad. Dan sudah kita sebutkan, orang yang pertama kali menyebutkan masalah ini adalah Al-Imam Al-Karabisi. Al-Imam Al-Karabisi dah kita sebutkan. Jadi yang beliau adalah orang yang pertama sekali memunculkan masalah lafziyah ini, yaitu Imam Al-Husain bin Ali bin Yazid Al-Karabisi. Imam Al-Husain bin Ali bin Yazid Al-Karabisi Al-Baghdadi. Al-Baghdadi, dari Baghdad dia. Dan dia ini seorang tokoh mazhab Syafi'i. Tokoh mazhab Syafi'i. Meninggal tahun 248 Hijriah. Meninggal tahun 248 Hijriah. Beliau ini dari sisi hadis soduk, makna diterima hadisnya soduk. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lamun Nubala, beliau ini al-'allamah. Seorang yang alim beliau. Tapi dalam hal ini beliau yang mengawali masalah ini. Masalah ini. Walaupun di situ disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala maksud daripada Al-Karabisi, maksud daripada Al-Karabisi adalah apa? Lafaz, yakni perbuatan tersebut itu yang dimaksudkan, kata Imam Adz-Dzahabi. Tapi di awal masalah setelah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, karena Al-Imam Al-Karabisi ini sezaman dengan Imam Ahmad. Oleh karena Imam Ahmad rahimahullahu taala menutup masalah ini, karena masalah ini masalah yang sedikit di antara orang-orang yang mampu membedakan mana yang tujuan yang bagus, mana tujuan yang benar, mana tujuan yang tidak benar. Jadi kalau misalnya menyebutkan lafazku dengan Al-Qur'an, bacaanku adalah Al-Qur'an makhluk, ini susah untuk membedakan atau tidak. Apa maksudnya susah. Jadi kalau masalah ini dimunculkan, kalau masalah ini terbuka untuk umum, jadi khawatirnya nanti orang pun akan pahami Al-Qur'an adalah makhluk. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menutup jalan ini. Jadi beliau pun setelah mendengar masalah ini, beliau menasihati Al-Qarabisi supaya tidak memunculkan lagi masalah ini di hadapan murid-muridnya dan lain sebagainya. Tapi Al-Imam Al-Qarabisi rahimahullah ta'ala tidak mengindahkan, tidak mendengar nasihat ini. Tetap beliau mengatakan demikian. Akhirnya pun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mentabdi', menyebut Al-Qarabisi sebagai ahlu bid'ah dalam masalah ini. Tapi ala kulli hal, Al-Imam Al-Qarabisi ini adalah imam di antara imam-imam yang fadil, al-allamah sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan beliau adalah orang yang pertama sekali memunculkan masalah lafziyah ini bagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga. Baik. Jadi masalahnya orang-orang yang mengatakan lafaz Al-Qur'an, baik, masalah lafaz Al-Qur'an adalah makhluk, kenapa sangat ditutup nih? Dan juga kenapa orang nih, orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, lafazku terhadap Al-Qur'an, bacaanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, termasuk orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, yang termasuk ke dalam Jahmiyah dalam bab ini, karena seolah-olah orang yang mengatakan seperti ini seolah-olah telah membagi Quran menjadi dua, telah membagi Al-Qur'an menjadi dua. Jadi dia mengatakan lafazku terhadap Al-Qur'an atau bacaanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk satu. Berarti ada dua Quran di sini bagi mereka semacam ini, bagi orang yang bermazhab semacam ini. Ada Quran yang makhluk, ada Quran yang tidak makhluk. Berarti dua Al-Qur'an itu. Jadi yang difahami dari mazhab lafziyah, tadi kita sebutkan mazhab lafziyah, adalah adanya Al-Qur'an itu dua. Al-Qur'an yang dibaca, Al-Qur'an yang dibaca satu makhluk, Al-Qur'an yang tidak dibaca, yakni Al-Qur'an kalamullah, berarti ada dua. Dan ini batil pemahaman semacam ini, batil. Nah, jadi inilah sebetulnya bahayanya, bahaya daripada mazhab lafziyah ini. Mazhab lafziyah lebih aula untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena susah untuk membedakan mana yang maksud yang benar dan mana maksud yang tidak benar. Dan dah kita sebutkan berkaitan dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah menyebutkan mauqif beliau, sikap beliau terhadap masalah lafziyah ini di kitab beliau Khalqu Af'al Al-Ibad. Baik. Itu perkataan Al-Ismaili Al-Jarjani Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim, tadi kita sebutkan, yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitab ini. Kemudian beliau juga nukilkan perkataan Ibnu Mahdi At-Tabari, wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabihi Al-I'tiqad alladhi sunnafahu li ahli hadhihi al-bilad anna madhhab ahli sunnati wal jama'ati al-qaul bi anna al-Qur'an kalamullah subhanahu wa ta'ala wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluq. Ani. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, Ibnu Mahdi At-Tabari, yakni beliau Ali bin Muhammad At-Tabari, bukan Jarir At-Tabari. Kalau Imam Jarir At-Tabari itu pemilik tafsir, nanti dia pun ada di sini, Muhammad bin Jarir At-Tabari, ada juga nanti akan dinukilkan oleh penulis. Baik. Yakni Ali bin Muhammad Ibnu Mahdi At-Tabari, Ali bin Muhammad Ibnu Mahdi At-Tabari. Baik. Ini disebutkan salah seorang murid daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Murid daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Meninggal tahun 380 Hijriah. Nah, jadi sengaja Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala menukilkan perkataan ini. Menukilkan perkataan Ali bin Muhammad Ibnu Mahdi At-Tabari ini. Sengaja beliau tulis di sini agar orang-orang Asy'ariyin Al-Asy'ari buka mata. Tapi bahwasanya murid daripada Imam Asy'ari sendiri mengatakan ini. Tapi mengatakan ini. Bahwasanya sepatutnya lah orang-orang yang merasa berintima, tapi merasa yakni menisbatkan dirinya kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sepatutnya mengikuti mazhab semacam ini. Tapi apa katanya? Kata Al-Imam Mahdi At-Tabari mengatakan dalam kitabnya Al-I'tiqad yang dia tulis untuk penduduk negeri ini, yakni penduduk negeri Al-Khurasan. Penduduk negeri Al-Khurasan. Jadi berkaitan dengan Al-Khurasan sudah kita sebutkan. Negeri bagian timur, disebut bagian timur. Jadi Khurasan ini banyak ulama-ulama di situ yang muncul lahir-lahir di situ, Al-Khurasan. Sedikit berkaitan dengan Al-Khurasan. Jadi Imam Bukhari, Muslim, semua-semua itu termasuk kawasan Khurasan. walaupun Bukhara misalnya atau Tirmidzi, hadat Tirmidzi pun termasuk kawasan Khoras, Khurasan, karena wilayah Khurasan itu luas, mencakup Khurasan. Lalu itu disebutkan oleh para ulama asal atau akar ilmu, akal ilmu, akar daripada ilmu itu di Hijaz. Nah, akar ilmu itu di Hijaz, maknanya di Mekah, di situ Mekah Madinah akarnya, ya dari situ Islam tayyib akarnya. Terus daunnya rantingnya pindah ke Baghdad, Irak. Baghdad pindah ke Irak, pindah ke Irak. Kenapa ranting disebut atau daun disebut banyak di situ, ulama juga di situ. Nah, terus buahnya dipetik di Khorasan. Nah, buahnya dipetik di Khorasan. Kenapa? Karena Khorasan lah ini tokoh-tokoh ulama sunnah lahir di situ. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, semua Nasa'i, semua di situ. Jadi buahnya di situ. Jadi kalau akarnya di Hijaz, Mekah, Madinah, tip, habis itu dia punya ranting di situ, banyak di situ, di Irak, buahnya dipetik di situ, di Khorasan. Nah, termasuk ini buahnya juga Al-Aswabuni juga Khorasan juga. Baik. Ini juga At-Tabari juga menulis untuk penduduk Khorasan. Anna madhhab ahli sunnati wal jama'ati al-qaul bi anna al-Qur'an kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ini. Mazhab ahli sunnah wal jama'ah menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi di beliau akan rincikan sekarang nih apa maksud kalamullah nih. Wahyunya satu, sesuatu yang telah diturunkannya, perintah dan larangannya bukan makhluk. Perintah dan larangannya bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung, dan Al-Qur'an yang terjaga di dalam dada-dada kita, dibaca dengan lisan-lisan kita. Nah, ini penting, dibaca dengan lisan-lisan kita, tertulis di mushaf-mushaf kita adalah kalam Allah, yang kalam yang Allah berbicara dengannya. Maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an yang kulafazkan atau lafazku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah orang yang bodoh lagi sesat dan kafir kepada Allah yang Maha Agung. Jelas nih. Jadi perkataan beliau sangat jelas sekali, dan sengaja beliau sebutkan ini karena beliau Al-Imam Ibnu Mahdi At-Tabari rahimallahu taala berasal atau murid daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan kita maklumi bersama Al-Asy'ari atau orang-orang yang mengikuti Al-Asy'ari ini, kalamullah yang mereka maksudkan adalah kalam maknawi, kalam nafsi, kalam maknawi. Apa maksud kalam maknawi? Kalam maknawi adalah perintah dan larangan, itu adalah kalamullah. Adapun lafaz-lafaz, huruf-huruf, maka makhluk. Jadi kita tertipu oleh mereka. Mereka mengatakan kalamullah, habis itu diam. Ternyata diamnya mereka tidak seperti diamnya kita. Maksudnya kalau kita menyebutkan kalam adalah lafaz, bagaimana kita sebutkan kalam adalah an-nutqu al-mufhim, ucapan yang dipahami. Ucapan tidaklah disebutkan ucapan kecuali terkandung di dalamnya huruf-huruf, lafaz-lafaz. Jadi itu. Tapi mereka yang bermazhab Asy'ari, kalamullah yang dimaksud adalah kalam maknawi, perintah dan larangan. Tapi ternyata Imam At-Tabari, Imam Ibnu Mahdi At-Tabari yang murid daripada Al-Hasan Al-Asy'ari sendiri mengatakan ini, yang dibaca dengan lisan-lisan kita, tertulis di mushaf-mushaf kita adalah kalam yang Allah berbicara dengannya. Nah, ini. Maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an yang kulafazkan atau lafazku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah orang yang bodoh lagi sesat dan kafir kepada Allah yang Maha Agung. Jadi katanya di sini, sesungguhnya kata Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, sesungguhnya kata beliau rahimahullahu taala, saya menyebutkan pasal ini dengan menukil dari kitab Ibnu Mahdi karena prasangkaan baikku kepada beliau pada permasalahan tersebut. Beliau adalah orang yang mengikuti generasi salaf dari ashabul hadis pada perkara yang telah beliau sebutkan, bersamaan dengan kedalaman ilmu beliau pada ilmu kalam dan karangan-karangan beliau yang banyak pada masalah tersebut, serta karena keunggulan dan terkenalnya beliau di kalangan ahli kalam. Jadi beliau ini termasuk ahli kalam, yang pandai dalam hal mantik dan lain sebagainya, dan termasuk daripada penyokong atau murid daripada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, sehingga dalam kalamnya yang ini perkataan ini benar. Oleh sebab itu Imam As-Sabuni rahimahullahu taala menukilkan perkataan beliau, karena beliau husnudzon dalam perkataan Imam Ibnu Mahdi At-Tabari ini. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ibnu Mahdi At-Tabari ini sangat jelas sekali bahwa kalamullah yang terdiri daripada wahyu, perintah, larangan, lafaz, kemudian yang dihafal, itu semua bentuknya adalah kalamullah yang harus diyakini dan bukan makhluk. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni rahimahumullah, Abu Abdullah Al-Hafiz telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, saya membaca tulisan Abu Amr Al-Mustamli, dia berkata, saya telah mendengar Abu Usman Sa'id bin Iskab, beliau berkata, saya telah bertanya kepada Ishaq bin Ibrahim di Naisabur tentang melafazkan Al-Quran. Maka beliau menjawab, tidak pantas untuk berdebat dalam masalah ini. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tapi juga asal kataan para ulama salaf juga disebutkan oleh yakni Imam As-Sabuni ini dari guru beliau, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, yakni Hakim. Abu Abdullah Al-Hafiz yang dimaksud di sini adalah Imam Hakim. Imam Hakim Abu Abdullah pemilik Al-Mustadrak. Dan Imam Hakim ini adalah guru beliau dan juga guru daripada Imam Al-Baihaqi. Jadi Imam As-Sabuni, Imam Al-Baihaqi berguru kepada Abu Abdullah Al-Hafiz, Imam Hakim. Jadi beliau mengatakan, qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamli, sami'tu Abu Utsman Sa'id bin Ishkab yaqul, sa'altu Ishaq bin Ibrahim 'anil lafzi bil Qur'an fa qala la yanbaghi an yunadhir fi hadha Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, saya membaca tulisan Abu Amr Al-Mustamli, dia berkata, saya telah mendengar Abu Uthman Sa'id bin Ishkab, beliau berkata, saya telah bertanya kepada Ishaq bin Ibrahim, yaitu Ishaq ibnu Rahawai. Disitu Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai di Naisabur tentang melafazkan Al-Quran. Naisabur ini juga kawasan Khorasan. Naisabur ini juga kawasan Khorasan. Tentang melafazkan Al-Quran, maka beliau menjawab, tidak pantas, tidak patut untuk berdebat dalam masalah ini. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi inilah yang ingin disampaikan oleh para ulama salaf, bahwasanya lafziyah, permasalahan lafziyah ini patut ditutup. Nah, patut ditutup. Ya kalau mau menjelaskan, dijelaskan seperti tadi kita sampaikan. Tapi kalau untuk sengaja menyebutkan misalnya di halayak umum, orang awam, maka ini tidak sepatutnya dan nanti akan menjadi perdebatan. Dan kita tidak boleh berdebat di dalam Al-Quran. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni rahimahumullah, Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahumullah dalam kitabnya Al-Itiqad yang ditulis dalam masalah ini, beliau berkata, adapun pembicaraan tentang masalah pelafatan hamba terhadap Al-Quran, maka tidak ada asar dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah tersebut yang kita ketahui. Tidak pula dari para tabi'in, kecuali asar dari seorang imam, Imam Ahmad, yang perkataannya mengandung al-ghona dan obat dalam mengikutinya terhadap cahaya dan petunjuk. Dan perkataannya menggantikan kedudukan imam-imam yang pertama, yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati beliau. Abu Ismail Al-Tarmizi telah menceritakan kepadaku, dia berkata, saya telah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, berkata, Al-Lahdiyah, orang yang mengatakan lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah Jahmiyah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika seorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sehingga dia mendengarkan kalamullah. At-Taubah ayat 6, dari siapakah ia mendengarkan? Kemudian beliau Abu Ismail Al-Tirmizi berkata, saya telah mendengar sekelompok orang dari para sahabat kami yang saya tidak menghafal nama-nama mereka. Semuanya menyebutkan dari Imam Ahmad rahimahumullah bahwa beliau berkata, Siapa yang berkata pelafatanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah Jahmiyah. Dan siapa yang berkata bukan makhluk kemudian diam, maka dia adalah Mubtadah. Muhammad bin Jarir berkata, tidak ada pada kami perkataan dalam masalah ini yang bisa kami ucapkan selain perkataan beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ketika kami tidak memiliki imam yang bisa diikuti dalam masalah ini selain dari beliau, dan dalam perkataan beliau dalam masalah tersebut terdapat kecukupan dan kepuasan. Beliau adalah imam yang diikuti. Semoga Allah merahmati dan merindui beliau. Ini adalah lafaz Muhammad bin Jarir yang saya nukil sampai di sini dari kitab Al-Itiqad yang beliau susun. Nah. Baik. Terus selanjutnya yang dinukilkan oleh perkataan Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, yakni berkaitan dengan masalah ini, beliau nukil dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Katanya di sini Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tiqad yang ditulis dalam masalah ini. Jadi Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala ini adalah sahibul tafsir yang memiliki tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari, beliau meninggal pada tahun 549 Hijriah. Nah, beliau juga dari Khurasan, dari Tobrustan. Beliau juga dari Khurasan, jadi Tobrustan wilayah apa tempat namanya Tobrustan wilayah Khurasan. Ini beliau memiliki kitab disebut di sini Al-Itiqad, yakni kitab yang berisi itiqad. Judul kitab itu adalah Sharihus Sunnah. Jadi disebut di sini dalam kitabnya Itiqad. Jadi disebut kitabnya adalah I'tiqad, yang judul kitab tersebut adalah Sharih As-Sunnah. Sharih As-Sunnah. Dalam kitabnya Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tiqad. Jadi judul daripada kitab tersebut adalah Sharih As-Sunnah. Jadi Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ini adalah yakni termasuk dari kalangan Ahlu Sunnah. Beliau termasuk Imam Salaf, Imam di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang terkenal dengan keilmuan, keluasan ilmu beliau, kemudian kekuatan hafalan beliau, dan juga yakni ketekunan beliau, tawadhu, zuhud beliau rahimahullahu ta'ala. Tapi beliau juga ada yang menyebutkan beliau ada terpengaruh dengan yakni mazhab Syiah. Ada yang menyebutkan beliau demikian. Jadi tapi yang kita maksudkan di sini bukan seperti pemahaman yang lain, maknanya beliau memiliki atau terpengaruh dengan mazhab Syiah, maksudnya di sini bukan Syiah yang Syiah Rafidhah, dan ada yang menyebutkan kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama disebut fihi tasyayu, at-tasyayu, disebut tasyayu. Dia ada yakni ke Syiah, jadi ada pengaruh Syiah sedikit gitu. Tapi bukan Syiahnya. Jadi boleh jadi yang dimaksudkan oleh para ulama di sini seperti yang kita sebutkan fihi tasyayu, maksudnya di sini karena ulama atau satu ulama tersebut yakni meninggikan Ali baik atau melebihkan Ali dari Uthman misalnya satu, habis itu yang kedua juga hadis-hadis yang berkaitan, hadis-hadis lemah yang berkaitan dengan keutamaan Ali, mereka yakni mereka sahihkan. Dan ini yang disebut fihi tasyayu. Tadi sekali lagi fihi tasyayu dari kita sebutkan tadi terpengaruh dengan mazhab Syiah, bukan maksudnya adalah mereka atau beliau ini Syiah, tidak. Taib. Ya sama sekali tidak, dan beliau ini adalah salah satu seorang tokoh di antara tokoh-tokoh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Taib ala kulli hal, beliau rahimahullahu taala termasuk daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di situ karena orang-orang taib kebanyakannya tidak tahu bahwasanya yang namanya Muhammad bin Jarir Al-Tabari ini banyak, bukan beliau seorang. Sebab itu kadang-kadang juga masalah ini tercampur. Jadi Muhammad bin Jarir Al-Tabari yang kita sebutkan tadi, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir Al-Tabari, beliau inilah yang dimaksud oleh penulis yang memiliki kitab Al-Iqtiqad yang bernama Sharih Sunnah, yang kita kenal juga beliau memiliki kitab Tafsir At-Tabari yang masyhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga di situ Muhammad bin Jarir tapi ulama Syiah Rafidhah, Muhammad bin Jarir juga namanya, sama namanya Muhammad bin Jarir, tapi kita sebutkan yang ulama Ahlussunnah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir At-Tabari. Tapi kalau yang ulama Syiah namanya Muhammad bin Jarir bin Rustum. Setelah Jarir bin Rustum. At-Tabari sama juga At-Tabari. Tapi yakni bedanya adalah kalau yang Ahlussunnah bin Yazid bin Kathir At-Tabari, kalau yang Syiah adalah bin Rustum. Ini yang perlu dipahami. Jadi yang Syiah yang betul-betul adalah tadi bin Rustum, Muhammad bin Jarir bin Rustum At-Tabari. Ala kulli hal, yakni disebutkan oleh para ulama ini. Jadi katanya di sini, kata beliau rahimahullahu taala, tidak ada pada kami perkataan dalam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu dalam kitabnya Al-I'tiqad yang ditulis dalam masalah ini, beliau berkata, apa katanya? Amma al-qawlu fi al-fadhi al-ibadi bil Qur'an fala athara fihi na'lamuhu an sahabi wa la tabi'i illa amman fi qawlihi al-ghina wasyifa wa fi itba'ihi ar-rusyli wal huda. Kata beliau, adapun pembicaraan tentang masalah pelafazan hamba terhadap Al-Qur'an, yakni masalah lafziyah, adapun pembicaraan tentang masalah pelafazan hamba terhadap Al-Qur'an, yakni masalah lafziyah, maka tidak ada athar dari para sahabat, tidak ada athar dari para sahabat Rasulullah SAW dalam masalah tersebut yang kita ketahui. Tidak ada athar, tidak pernah disebutkan oleh para sahabat, tidak pula daripada tabi'in, kecuali athar dari seorang imam Ahmad yang perkataannya mengandung al-ghina dan obat. Apa ni katanya di sini, al-ghuna adalah an-naf'u bermanfaat. Taib, disebut di situ. Wa la tabi'i amman fi qawlihi al-ghina wasyifa. Jadi katanya tidak ada athar yang kami ketahui dari sahabat, wa la tabi'i illa amman fi qawlihi al-ghina wasyifa. Tidak pula daripada tabi'i kecuali athar dari seorang imam, yakni yang dimaksud Imam Ahmad, yang perkataannya mengandung al-ghuna, al-ghina dan obat, yakni apa, faedah, al-ghina termasuk dua faedah bermanfaat dalam mengikutinya terhadap cahaya dan petunjuk, dan perkataannya menggantikan kedudukan imam-imam yang pertama yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian Ismail At-Tirmidzi telah menceritakan kepadaku, dia berkata, saya telah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal semoga Allah merahmatinya, berkata, Al-Lafziyah, orang yang mengatakan pelafasanku terhadap Al-Quran adalah makhluk adalah Jahmiyah. Allah Ta'ala berfirman, Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika seorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sehingga dia mendengarkan kalamullah. Dari siapakah dia mendengarkan? Jadi ini yang disebut oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, yang beliau nukil dari perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya mereka yang mengatakan mazhab Lafziyah adalah Jahmiyah yang telah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Tapi yang dimaksudkan oleh Jahmiyah Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini adalah apa, terpengaruh dalam bab ini saja. Kalau tidak, dia bukan 100% Jahmiyah. Dan juga perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, Lafziyah ini adalah syarrun min Jahmiyah. Lafziyah ini lebih buruk daripada Jahmiyah. Kenapa? Kalau Jahmiyah itu keadaannya zahir jelas bagi kaum muslimin, tapi kalau Lafziyah ini tidak jelas. Ya, bagikan kafir dengan munafik, maka munafik ini lebih dahsyat, karena ya ini musuh dalam selimut. Katanya di sini, kemudian beliau Abu Ismail At-Tirmidzi berkata, saya telah mendengar sekelompok orang dari para sahabat kami yang saya tidak menghafal nama-nama mereka, semuanya menyebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwa beliau berkata, siapa yang berkata lafazanku terhadap Al-Quran, ini bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah Jahmiyah. Dan siapa yang berkata bukan makhluk kemudian diam, maka dia adalah mubtadi ahlu bid'ah. Dan ini masyhur perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, kalau mazhab Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dah jelas Jahmiyah. Habis itu lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk termasuk Jahmiyah juga. Tapi kalau mereka yang diam no comment, maka ini termasuk mubtadi ahlu bid'ah, bagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya tentunya kita tengok-tengok gitu. Kalau orang awam habis itu dia sebut, oh saya tidak tahu masalah ini, ya tentu ya balik asalnya bosnya orang ini orang awam, tak boleh langsung dihukumi. Ini hukumnya terhadap orang yang alim, orang yang alim. Nah, kalau dah alim, dah faham, dah tahu mencari ilmu, habis itu tahu baca kitab, habis itu banyak yakni menulis dan sebagainya, habis itu dia sebutkan saya no comment terhadap hal ini, maka ini baru ahlu bid'ah. Tapi kalau kita macam-macam, kita kawan-kawan kita orang awam yang sama sekali tidak pernah mendengar masalah ini, maka tentu kita patutnya kita ajarkan mereka. Terus katanya di sini Muhammad bin Jarir berkata, Al-Fabari rahimahullahu taala, tidak ada pada kami perkataan dalam masalah ini yang bisa kami ucapkan selain perkataan beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika kami tidak memiliki imam yang bisa diikuti dalam masalah ini selain daripada beliau. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah yakni imam ahli sunnah wal jamaah, dan disebutkan oleh para ulama bahwa din agama ini, baik agama ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab. Dengan dua sebab, yakni dengan Abu Bakar satu, dan juga yang kedua Imam Ahmad rahimahullahu taala. Agama Allah Subhanahu wa taala ini ditolong atau ditolong oleh sebab dua orang. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini perjuangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sangat masyhur. Jadi kalau karena bukan sebab beliau, maka kemungkinan Islam akan hancur, akan mati. Baik, karena pada waktu itu apa? Banyaknya orang murtad. Baik, banyak orang murtad, habis itu tidak mau bayar zakat. Baik, habis itu juga banyak musuh-musuh Islam yang di luar. Jadi pada waktu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, musuh luar dan dalam banyak. Di dalam tadi orang murtad, tidak mau bayar zakat. Baik, tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengambil keputusan utusan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menangkan, kemudian Islam pun kembali berjaya. Baik, satu, ini bentuk daripada penyebab Abu Bakar menjadi penolong agama ini. Habis itu yang kedua, Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam bab ini, bab khalqu, yakni bab kalamullah, dan juga dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena sebab Imam Ahmad rahimahullahu taala, mungkin sampai sekarang kita akan mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Karena mazhab kerajaan pada waktu itu, kerajaan Abbasiyah adalah mazhab Mu'tazilah, bagaimana yang masyhur dalam tarikh sejarah. Yang masyhur dalam sejarah, mazhab daripada kerajaan waktu itu, mazhab Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Ma'mun, adalah mazhab Mu'tazilah. Dan kita ketahui bersama, di antara sebab-sebab tersebarnya, meluasnya suatu mazhab adalah mendapatkan sokongan daripada kerajaan. Jadi mana-mana mazhab, mana-mana fikrah, mana-mana pemikiran yang disokong oleh kerajaan, maka insya Allah dia akan tersebar. Dia akan tersebar, baik itu mazhab yang batil maupun mazhab yang hak. Jadi ini adalah salah satu penyebab. Sebab itu kalau kita tengok kenapa mazhab Ash'ari sangat menyebar di Nusantara misalnya, baik itu di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei misalnya, kenapa menyebar? Karena sesuai dengan kerajaan, sesuai dengan pemerintah, disokong oleh kerajaan, disokong oleh pemerintah, semacam itu. Nah, dan juga misalnya kita tengok mazhab Ash'ari ini juga, kalau kita tengok dari perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, pejuang Islam dan salah satu tokoh, yakni tokoh Muslim yang masyhur, perjuangannya masyhur, tapi dalam masalah ini juga beliau menyebarkan paham Ash'ari. Nah, sehingga tidak heran juga mazhab Ash'ari ini pun tersebar. Jadi salah satu sekali lagi penyebab tersebarnya mazhab ini adalah disokong, mendapatkan dukungan, sokongan dari kerajaan. Nah, begitu juga nih mazhab yakni Mu'tazilah, yang salah satu pendapat i'tiqad mereka adalah Al-Qur'an adalah makhluk. Jadi kalau bukan penyebab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membela mati-matian terhadap mazhab Ahlus Sunnah yang hak, yakni Al-Quran adalah kalamullah, yang mungkin boleh jadi sampai sekarang kita akan sebut Al-Quran adalah makhluk. Dan kalau kita sekarang hatta misalnya di Nusantara misalnya, pembacaan kalam ilahi, macam itu tidak, sebagai pembukaan acara misalnya, pembukaan kalam ilahi oleh siapa? Ya mungkin kalau bukan penyebabnya adalah Imam Ahmad dulu, pembacaan makhluk ilahi misalnya, jadinya dia pembacaan makhluk ilahi. Jadi seperti itulah. Jadi alhamdulillah itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh dua orang tadi, yakni Abu Bakar pada yakni peperangan terhadap orang-orang yang murtad dan tidak membayar zakat, kemudian perjuangan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam memperjuangkan Al-Qur'an adalah kalamullah. Baik. Jadi katanya di sini Muhammad bin Jarir berkata, tidak ada pada kami perkataan dalam masalah ini yang bisa kami ucapkan selain perkataan beliau, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika kami tidak memiliki imam yang bisa diikuti dalam masalah ini selain daripada beliau. Dan dalam perkataan beliau dalam masalah tersebut terdapat kecukupan dan kepuasan. Jelas, mungkin wadih, jelas. Beliau adalah imam yang diikuti. Semoga Allah merahmati dan meridhai beliau. Ini adalah lafaz Muhammad bin Jarir yang saya nukil sampai di sini dari kitab Al-I'tiqad, yaitu yang tadi kita sebutkan judulnya adalah Sharih As-Sunnah yang beliau susun. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asyobuni, saya Abu Usman Asyobuni berkata, beliau yaitu Muhammad bin Jarir dengan pembahasan yang telah Beliau sebutkan dalam kitab-kitabnya ini telah meniadakan dari dirinya semua penyimpangan dari jalan sunnah atau condong kepada sesuatu dari bid'ah yang disandarkan dan dituduhkan kepada beliau. Apa yang telah beliau hikayatkan dari Imam Ahmad rahimahumullah dalam Al-Lafadiyah adalah Jahmiyah. Maka itu benar dari beliau Al-Imam Ahmad. Nah, ini wadih masalah ini tidak kita jelaskan lagi. Tapi yang dimaksud di sini seperti yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah dalam bab ini saja. Kalau tidak, lafziyah itu tidaklah seperti Jahmiyah secara keseluruhan. Tapi dalam bab ini mereka terpengaruh dengan Jahmiyah sehingga Imam Ahmad pun memasukkan mereka ke dalam Jahmiyah sekali lagi dalam bab ini. Nah. Abu Usman As-Sabuni berkata, Imam Ahmad mengucapkan hal tersebut karena Jahmiyah dan antai-antainya menyatakan secara terang-terangan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan orang-orang yang mengatakan bahwa pelafatanku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka mereka dengan ucapan tersebut akan menuju kepada ucapan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Baik, jadi ini jelas kenapa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan lafziyah, mazhab lafziyah adalah Jahmiyah, karena mereka membuat jalan sebagai apa guide mereka, penuntun jalan mereka menuju perkataan Jahmiyah yang asli. Di perkataan Jahmiyah yang asli adalah Al-Quran adalah makhluk. Maka lafziyah ini adalah gate besarnya, pintu besar orang untuk memasuki, yakni pemahaman Jahmiyah yang asli. Sebab itu Imam Ahmad sangat-sangat menutup pintu semacam ini, dan sebab itulah Imam Ahmad mengatakan mereka adalah Jahmiyah dalam bab ini. Nah. Imam As-Sabuni berkata, pada zaman itu mereka takut kepada ahli sunnah pada zaman tersebut untuk terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sehingga mereka menggunakan ucapan yang memiliki kesamaran tersebut agar mereka tidak dimasukkan ke dalam kelompok Jahmiyah, di mana mereka adalah setan-setan dari kalangan manusia yang sebagian mereka memberikan bisikan kepada sebagian yang lain dengan perkataan indah tapi menipu. Akhirnya mereka menyebutkan lafaz ini. Mereka menginginkan dengannya bahwa Al-Quran dengan pelafatan kita adalah makhluk. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahumullah menamai mereka dengan Jahmiyah. Dengan dihikayatkan juga dari beliau bahwa beliau berkata, Al-Lafziyah lebih jelek dari Jahmiyah. Nah, jadi kata beliau, Al-Lafziyah lebih jelek, lebih buruk daripada Jahmiyah dan tadi kita sebutkan. Kenapa? Karena mereka tersembunyi. Daripada zaman itu disebutkan pada zaman setelah Allah menangkan Al-Imam Ahmad. Jadi setelah Imam Ahmad disiksa oleh raja-raja daripada Bani Abbasiyah, Allah pun menangkan. Jadi setelah Allah menangkan, maka menanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menjadi mazhab pada waktu itu. Dan bagi mereka yang menyimpang pun sembunyi-sembunyi, takut. Jadi untuk menyembunyikan, yakni mazhab mereka, mereka juga yakni menghidupkan kembali mazhab lafziyah ini, mazhab lafziyah. Jadi sembunyi daripada yakni pemikiran-pemikiran sesat mereka. Sebab itu Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan al-lafziyah lebih buruk daripada Jahmiyah. Nah. Imam Asy-Syaubuni rahimahullahu berkata, adapun yang telah diriwayatkan Muhammad bin Jarir dari Imam Ahmad rahimahullahu bahwa siapa yang berkata pelafatanku dengan Al-Qur'an bukanlah makhluk, maka dia muktadi. Sesungguhnya yang beliau maksudkan bahwa para salaf dari kalangan ahli sunnah tidaklah berbicara pada masalah lafaz, dan keadaan pada saat itu tidaklah memaksa mereka kepada hal tersebut. Pembicaraan tentang lafaz, yaitu lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, hanyalah muncul dari orang-orang yang berlebih-lebihan, orang dungu, orang yang mendatangkan perkara-perkara baru atau bid'ah, sombong serta melampaui batas dalam kesesatan-kesesatan dan ucapan-ucapan yang tercela. Mereka terjumus pada perkara-perkara yang tidak pernah dimasuki para salaf dan ulama Islam. Nah, ini sudah jelas juga nih. Adapun yang telah diriwayatkan Muhammad bin Jarir dari Imam Ahmad rahimahullah, ini perkataan Imam As-Sabuni. Siapa yang berkata pelafasanku dengan Al-Quran bukanlah makhluk, maka dia mubtadi, yakni ahlu bidah. Mubtadi ahlu bidah. Sesungguhnya yang beliau jadi mubtadi' ain. Ain. Jadi kalau mubtadi pakai alif hamzah, mubtadi orang yang yakni awal, orang yang pemula, mubtadi pakai hamzah pemula, kalau ain pakai ain ahlu bid'ah.